Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita yang bertemakan tentang adab-adab dalam berpuasa. Pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan mengkaji tentang beberapa jenis pembatal puasa. Dijelaskan oleh muallif dalam kitab ini, qala rahimahullah, yufattiru bin nas wal ijma' al aklu wasyurubu wal jima'. Dia menjelaskan bahwa pembatal puasa yang berdasarkan nas, nas itu artinya dalil yang tegas dalam Al-Quran atau sunnah, wal ijma', dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Al-aklu wasyurbu wal jima' adalah makan, minum, dan melakukan jima' dengan sengaja. Sehingga ada tiga pembatal puasa yang dalilnya adalah nas dan kesepakatan para ulama. Yang pertama adalah makan dengan sengaja. Yang kedua adalah minum dengan sengaja. Dan yang ketiga adalah melakukan jima. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khayitil aswad minal fajr. Allah berfirman yang artinya, makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang yang putih dan benang yang hitam, minal fajr, dari waktu fajar. Artinya ketika sudah masuk waktu fajar, yakni fajar shodiq, fajar yang kedua, maka orang yang hendak berpuasa tidak boleh makan dan minum. Sehingga terpahami bahwa makan dan minum adalah pembatal puasa. Ulama juga menjelaskan bahwa larangan untuk makan dan minum di sini mencakup segala hal. Dijelaskan oleh ulama bahwa larangan tersebut meliputi sesuatu yang hukumnya halal atau haram, sesuatu yang bisa dikonsumsi, baik yang hukumnya halal maupun haram. Kalau yang halal contohnya sangat banyak sekali. Adapun yang haram misalnya khamr atau daging babi dan yang lainnya, maka semua haram untuk dikonsumsi oleh orang yang sedang berpuasa. Mencakup pula sesuatu yang bermanfaat dan bermadharat, dalam arti makanan atau minuman yang bermanfaat bagi tubuh manusia atau membahayakan tubuh manusia. Kalau yang bermanfaat contohnya juga sangat banyak, makanan dan minuman yang halal, yang bergizi. Adapun makanan atau minuman yang bermadharat, yang berbahaya, di antara contohnya adalah apa yang telah disebutkan tadi, khamr misalnya, secara syar'i hukumnya haram dan terbukti secara medis bisa membahayakan tubuh manusia. Termasuk pula di antaranya adalah syurbud dukhan, merokok. Merokok juga termasuk pembatal puasa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan larangan ini juga mencakup sesuatu yang banyak maupun sedikit, makanan atau minuman yang banyak atau sedikit. Sebagai contoh misalnya seseorang yang mencicipi sedikit makanan, atau misalnya menelan sisa-sisa makanan yang ada di mulut atau sela-sela gigi, dan contoh-contoh yang semisalnya. Maka semua itu bisa membatalkan ibadah puasa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembatal ketiga yang berdasarkan nas dan kesepakatan para ulama adalah jima, melakukan jima. Ini juga merupakan pembatal puasa berdasarkan nas dan kesepakatan para ulama. Ulama tidak berselisih pendapat, semuanya sepakat bahwa jima termasuk pembatal puasa. Bahkan mereka mengatakan bahwa jima adalah aghlat anwa'il mufattirat. Jima adalah pembatal puasa yang paling berat. Nah, kenapa demikian? Karena pelakunya harus membayar kafaroh. Kafaroh karena melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, yaitu dengan membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Bahkan tidak sampai di situ saja, pelakunya juga telah berdosa. Pelakunya berdosa, sehingga dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengqadha puasanya. Dan yang terakhir tadi, dia juga harus membayar kafarah. Ada 4 konsekuensi hukum yang muncul karena perbuatan tersebut. Yang pertama, kita ulangi, pelakunya berdosa. Yang kedua, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, dia harus mengqadha puasanya. Dan yang keempat, dia harus membayar kafarah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wasabata bisunnah wal ijma' anna damal haid yunafis saum. Kita beralih kepada pembatal puasa berikutnya. Beliau menjelaskan, dan telah sabit, telah tetap, atau telah terbukti berdasarkan sunnah dan kesepakatan para ulama. Landasan hukumnya ada 2, yaitu sunnah dan kesepakatan para ulama. Anna damal haid yunafis saum, bahasanya darah haid itu bisa menafikan ibadah puasa, bisa merusak atau membatalkan ibadah puasa. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha." Beliau mengatakan, yang artinya, bukankah seorang wanita yang haid itu tidak boleh melakukan sholat dan tidak boleh pula berpuasa? Wadzalika nuqsanu diniha, dan itulah kekurangan dalam hal agamanya. Maka puasa wanita yang sedang haid tidak sah. Dan bahkan pelakunya ketika melakukan puasa dengan sengaja, dia sengaja berpuasa dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Demikian pula dengan darah nifas, hukumnya juga sama. Kalau seandainya, misalnya, ada seorang wanita yang mengalami haid beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari, darah haid keluar beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari, maka puasanya batal dan dia harus mengqadha puasanya. Fala tasumul ha'id, Walakin taqdus siyam. Oleh karenanya orang yang sedang haid tidak boleh berpuasa, akan tetapi dia harus mengqadha puasanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa seorang wanita yang sedang haid, dia tidak boleh berpuasa, namun harus mengqadha puasanya di hari yang lain. Kita ingat bagaimana dialog yang terjadi antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Mu'adzah radhiyallahu anha. Mu'adzah radhiyallahu anha mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balul ha'id taqdis shaum wala taqdis shalah?" Mu'adzah mengatakan, ada apa gerangan seorang wanita yang haid dia harus mengqadha puasanya dan tidak mengqadha sholatnya? Ila akhiril hadis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini penulis menukilkan penjelasan Al-Khattabi sahib Ma'alimis Sunan, seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah. Di antara karya tulis beliau adalah Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan, "Wala a'lamu khilafan baina ahlil ilm," dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, "fi anna man dara'ahu al-qai fala qada' alaih," tentang seseorang yang muntah tanpa disengaja, "fala qada' alaih," maka tidak ada kewajiban untuk mengqada' puasanya. Ini sekaligus sebagai penjelasan tentang pembatal puasa berikutnya. Al-Khattabi menegaskan bahwa para ulama telah sepakat, ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa muntah tanpa disengaja maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Seorang tidak berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Wa fi anna man istaqaa 'amidan fa 'alaihi al-qadha. Dan sebaliknya, seorang yang muntah dengan sengaja, fa 'alaihi al-qadha, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Maka di antara pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Tentang hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaisa 'alaihi qadha'." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa muntah tanpa disengaja, ya, dia terkalahkan oleh muntahnya, dalam arti muntah tanpa disengaja. Wa huwa shaim, dalam keadaan dia berpuasa, falaisa 'alaihi qadha', maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya. Wa in istaqaa falyaqdi shaumah, dan siapa saja yang muntah dengan sengaja, maka dia harus mengqadha puasanya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Maka perlu dibedakan antara keduanya. Orang yang muntah tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal. Kenapa demikian? Karena dia melakukan hal tersebut tanpa ada ikhtiar, tanpa ada keinginan untuk melakukannya. Sehingga puasanya tidak batal. Dan ulama telah menjelaskan bahwa di antara syarat batalnya puasa seseorang adalah ketika dia melakukan pembatal puasa dengan ikhtiarnya, dengan keinginannya, dengan inisiatifnya. Kalau tanpa ada unsur kesengajaan, maka puasanya tetap sah dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpindah kepada pembatal puasa berikutnya. Beliau mengatakan, wa man ihtalama bi ghairi ikhtiyarih. Kemudian seseorang yang mengalami ihtilam, mengalami mimpi basah tanpa keinginannya. Artinya dia mengalami hal tersebut tanpa disengaja. Kanaim, maka dia seperti orang yang sedang tidur. Lam yuftir bil ittifaq, dia tidak berbuka, artinya dia tidak batal puasanya. Bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan para ulama. Seorang muslim mengalami ihtilam pada siang hari bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah. Atau dia misalnya mengalami ihtilam pada malam hari, sampai kemudian dia makan sahur dan masuk waktu subuh tetap dalam keadaan ihtilam, maka hal ini tidak membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah dan boleh baginya untuk tetap melanjutkan puasanya. Dan ini pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan ibadah puasa. Dan telah kita sampaikan kaidah yang sangat penting dalam pembahasan ini, bahwa di antara syarat batalnya puasa seseorang adalah ketika seseorang melakukan pembatal puasa dengan ikhtiarnya, dengan iradahnya. Wa amma man istamna fa anzal. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, Dan adapun seseorang yang melakukan istimna, istimna atau adatun syariah, artinya onani. Fa'anzal, kemudian dia mengalami inzal, air maninya keluar. Fa'innahu yuftir, maka dia berbuka, artinya puasanya telah batal. Dan ulama menjelaskan bahwa perbuatannya tersebut memberikan beberapa konsekuensi yang berlanjut, tidak sebatas membatalkan puasanya saja, namun pelaku istimna di siang hari bulan Ramadan maka selain puasanya batal, dia juga telah berdosa, sehingga dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak berkewajiban untuk membayar kafarah sebagaimana jima. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pelakunya tidak berkewajiban untuk membayar kafarah. Kalau istimna dilakukan dengan ikhtiar, dilakukan dengan sengaja. Adapun ihtilam, maka terjadi tanpa ada unsur kesengajaan sama sekali. Kemudian ma'asyara muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan waqad sabata bidalalatil kitab was sunnah, dan sungguh telah sabit, telah terbukti berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, anna man fa'ala mahdhuran mukhtian aw nasian, bahwa siapa saja yang melakukan suatu perbuatan mahdhur, perbuatan yang terlarang, mukhtian aw nasian, mukhtian dalam keadaan tersalahkan, mukhti itu artinya tersalahkan, melakukan suatu kesalahan tanpa disengaja, aw nasian atau karena lupa, lam yu'akhidhullahu bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya karena hal itu, dia tidak berdosa dan tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami, in nasina aw akhtana, jika kami melakukan kesalahan dalam keadaan lupa atau tersalahkan tanpa disengaja. Wa yakunu bimanzilati ma lam yaf'alhu, dan kedudukannya seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan tersebut, seakan-akan dia belum pernah melakukan kesalahan tadi. Fala yakunu alaihi itsm, oleh karenanya dia tidak berdosa. Wa mithlu hadza, la tubtilu ibadatah. Dan perbuatan seperti ini tidak akan membatalkan ibadahnya. Satu contoh misalnya, seseorang yang makan atau minum di siang hari bulan Ramadan karena lupa, benar-benar tidak ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka dia tidak berdosa sama sekali dan puasanya tidak batal. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa makanan atau minuman tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau juga memerintahkan agar tetap melanjutkan puasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, manasiya wa huwa shaim fa'akala au syarib, barang siapa ketika sedang berpuasa kemudian dia lupa dan akhirnya makan atau minum, falyutimma shaumah, akan hendaknya dia menyempurnakan ibadah puasanya. Wa innama ad'amahu Allahu wa saqah, karena tiada lain itu adalah makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka penting untuk kita ketahui kaidah ini. Karena dengan kaidah tersebut seorang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Menyelesaikan berbagai kasus yang terkait dengan pembatal-pembatal ibadah puasa. Seseorang misalnya berbekam di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah. Kalau dia meyakini bahwa bekam termasuk pembatal ibadah puasa, lanjutkan puasanya, tidak masalah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.